jalan yang buta kan melihat perbuatannya ajaib atas kita. Yesus ajaib, sorak-sorak, haleluya, pujilah namanya, sorak-sorak, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati. Mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib.